وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخذتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل قال باب مرفوعات الأسماء yaitu isim-isim yang marfu. Nah, kita selesai dari fi'il. Nah, fi'il kita sudah jelaskan fi'il yang marfu, mansub, majzum, termasuk amil-amil yang menjadikan fi'il mansub dan majzum. Sekarang kita masuk kepada bab isim. Yang pertama adalah bab marfu'atil asma. Ya, al-marfu'at, isim-isim yang marfu' itu ada 7. Wahia al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Yang kedua adalah wal-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau yang lebih kita kenal dengan naibul fa'il atau an-naib anil fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khabar mubtada. Yang kelima isim kana wa akhwatuha, isim kana dan isim teman-temannya kana. Yang keenam khabar inna wa akhwatuha. Wa akhwatiha. Khabar inna dan teman-temannya. Yang ketujuh at-tabi lil marfu, ya, yang sebagai tawabi, mengikuti yang marfu. Dan at-tawabi itu ada 4 secara umum, ya, secara tahqiq nanti kita akan lihat ada 5. Na'at, kemudian al-ataf, taukid, ya, dan badal. Nah, ataf ini ada ataf bayan, ada ataf tansib. Nanti kita akan lihat. Taib. At-tabi' dihitung menjadi 1. Jadi totalnya ada 7. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. يكون الاسم مرفوعا في 7 مواضع يكون الاسم مرفوعا في 7 مواضع Isim menjadi isim itu dia akan datang dalam keadaan marfu pada 7 tempat. Yang pertama al-fa'il. Nahwu. Kita kasih contoh di sini, di sini. Qoma Zaidun. Ya. Qoma Zaidun. Nahu Zaidun min qolika qoma Zaidun. Ya. Al-fa'il Zaidun. Yang kedua, naib al-fa'il. Yang kedua adalah naib al-fa'il. Nahu duriba duriba Zaidun. Ya, naibul fa'il Zaidun. Yang ketiga, dan yang keempat, al-mubtada wal khabar. Nahu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada qa'imun khabar. Yang kelima, isim kana wa akhwatiha. Nahu kana asy-syaikhu syaban. الشيخ اسم كان. Yang ke-6, خبر إن وأخواتها. Nahu inna Zaidan qa'imun. Qa'imun khabar inna. Yang ketujuh, at-tabi' lil marfu'. Wahwa arba'atu asya. Yang pertama, an-na'at. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu. al-fadilu na'ad li Zaidun al-ataf nahu wa huwa naw'an ataf nasab yang pertama ataf nasab contohnya ja'a Zaidun wa amrun amrun ataf nasab yang kedua ataf bayan contohnya hadha khatamun hadidun hadidun ataf bayan ats-tsalits yang ketiga at-taukid dari at-tawabi ya. Contohnya nahwu ja'a Zaidun Zaidun Zaidun Asani Taukid atau contoh yang lain Ja'a Zaidun nafsuhu nafsuhu taukid yang keempat al-badal nahu akhu ja'a Zaidun akhuka badal ya ini adalah al-marfu'at dan contoh-contohnya kita baca dari kalamnya Asy-Syarih hafizahullah taala. Qala Asy-Syarih hafizahullah taala yakunu al-ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'. Isim itu marfu' pada 7 tempat. Yang pertama al-awwaluha al-fa'il. Ya, yang pertama adalah al-fa'il. Nahu Zaidun qama Zaidun. Qama Zaidun fa'ilnya adalah Zaidun. Yang kedua adalah naibul fa'il. Ya. Wahuwa alladhi sammahul musannif. Atau yang dinamakan atau disebut oleh al-musannif. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa disebut demikian? Nanti akan dijelaskan. Intinya, karena asal dari naibul fa'il adalah maf'ul. Nahu zaidun min qawlika duriba zaidun. Wa yudrabu zaidun di sini. Yudriba zaidun. Ya. Di cetakan pertama tertulis daraba zaidun dan yadribu zaidun. Ini salah ya. Ya, fiilnya harus mughayyarah as-sighah. Duriba zaidun dan yudrabu zaidun. As-salis ar-rabi al-mubtada wal khabar nahu zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada qa'imun khabar. Ya. Zaidun mubtada qa'imun khabar. Yang kelima isim kana. Al-khamis isim kana wa akhwatiha nahu kana syekhu syaban. Asyekhu isim kana. Yang keenam khabar inna wa akhwatiha. Nahu inna zaidan qa'imun. Ya, syahidnya adalah qa'imun. Qa'imun khabar. Taib al-khutadi sini ada contoh lain. Nahu asyekhu wal bardu min qawlika kana syekhu syaban wa asbahal bardu syadidan. Syahidnya asyekhu isim kana al bardu isim asbaha. Asadisu khabaru inna au ihda akhwatiha. Ya, khabaru inna au ihda akhwatiha. Khabar inna itu salah satu dari teman-temannya. Nahu qa'imun wa asadun min qawlika inna zaidan qa'imun. Ya, inna zaidan qa'imun. Qa'imun khabar inna. Dan yang kedua, wa ka'anna zaidan asadun. Wa ka'anna, ya. Zaid itu bagaikan singa. Taib. Asadun khabar ka'anna. As-sabi'u yang ketujuh, at-tabi' lil marfu. Wahu arba'atu asya. Tabi' lil marfu ada empat. An-na'atu nahu al-fadilu min qawlika ja'a zaidun al-fadilu. Ja'a zaidun al-fadilu. Ya, al-fadilu na'at li zaidun. As-sani al-atafu. Ya, ataf. Ataf terbagi menjadi dua. Wahuwa na'an ataf nasak nahu amrun. Ya, ja'a zaidun wa amrun. Amrun ataf nasak di sini. Wa ataf bayan. Contohnya, hadha khatamun hadidun. Ya, hadidun ataf bayan. At-taukid. Ya, at-taukid. Yang ketiga, at-taukid. Ya, taukid terbagi menjadi dua. Wahuwa naw'an aidan taukidun lafzi. Yang pertama adalah taukid lafzi. Nahu zaidun asani min qawlika ja'a zaidun zaidun. Ya, ja'a zaidun zaidun. Zaidunnya ada dua. Ja'a zaidun zaidun. Zaidun pertama fa'il. Zaidun yang kedua ini disebut taukid. Dan juga taukid maknawi. Nahu ja'a zaidun nafsuhu. Nafsuhu taukid. Arabi al-badal. Nahu akhuka min qawlika ja'a zaidun akhuka. Ja'a zaidun akhuka badal. Taib. Wa bada' al-musannif minha bil-fa'il li'annahu aslu marfu'at indal jumhur. Kemudian musannif menjelaskan mulai dari fa'il. Mulai dari fa'il karena asal, karena fa'il merupakan asal dari marfu'at. Ya, di sisi jumhur. Wasatamur bika hadhihi sab'ah mufassalah baban-baban insyaallah taala. Ya, maka dan juga akan lewat tujuh marfu'at ini ya secara rinci per bab insyaallah taala. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.